congean jago pasak dari seberang, pala botak penuh pitak, tidak suka sama perempuan. Tupi jambang congean punya hobi bunuh orang. Bulan lalu kau tertangkap, hari ini kau menghadap hakim yang seram membaca hukuman. Kau dihukum mati, memang engkau pantas mati. Dan sebelum mati, coba kau renungkan semua kesalahan hidupmu semua. Sihir